Bagaimana cara membaca karakter anak usia 4 tahun, Bunda? Kebaca nggak? 4 tahun ya. Iya. Satu lagi, Bunda. Punten. Dari Ibu Tina Supriyadi. Assalamualaikum, Bunda. Mau tanya gimana cara menghadapi emosi anak meledak-ledak nih anak saya? Umur berapa? Tapi anaknya ledak-ledak. Iya. Nggak ditulis. Tapi ini kayaknya anaknya LPG ijo ya. Iya, betul. LPG tabung ijo cepet meledak. Meledak, ya. Sumbu pendek. Sumbu pendek, senggol bacok ini mana. Ini pasti ekstrovert itu, yang spontan. Iya. Tapi langsung cepet baik juga. Ya, nih, kita jawab yang kedua aja dulu nih, emosi meledak-ledak nih. Cepet baik juga dia nggak menyimpan memang. Anak ekstrovert ini jenis manajemen emosinya dikenal dengan istilah ekspresif. Ekspresif. Kalau introvert, yang watak introvert terkenal teknik manajemen emosinya adalah supresif. Dia tekan, tekan, tekan, tekan. Dua-duanya sih masih belum oke. Ya, karena supresif memang ya baik buat orang lain, tidak baik buat dirinya. Kalau supresif karena neken. Oke. Bisa sakit. Nah, kalau ekspresif yang watak ekstrovert tadi ya, baik buat dirinya karena dia enggak neken. Tapi nggak baik buat orang lain. Iya benar, orang tertekan. Iya benar. Yang tertekan ya. Maka nanti dalam perjalanannya kita ajarkan ada namanya teknik manajemen emosi yang disebut releasing. Releasing. Releasing ini kalau bahasa Arabnya sobar. Sobar. Sobaru yasbiru artinya menahan. Menahan untuk tidak memendam dan menahan untuk tidak melabrak. Nah di situ. Bukan berarti nggak boleh diomongin kekesalan kita, tapi disuruh tarik nafas dulu, istighfar dulu. Tarik nafas dulu, istighfar dulu, duduk dulu, ya beberapa menit, baru sampaikan apa yang tidak disukai gitu. Nah ini mau watak yang supresif maupun ekspresif bisa pakai cara ini. Islam udah ajarkan, Nabi udah ajarkan, kalau lagi marah berdiri, duduk, kata Nabi. Sambil tarik nafas, istighfar, masih marah, tiduran, rebahan. Gitu. Karena ini teknik-teknik manajemen emosi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi diajarkan gitu aja ya anandanya ya. Terus tadi ditanyakan, anak umur 4 tahun bisa gak sih deteksi? Kalau nanti ya ibu-ibu belajar watak lagi, ya mengulang-ulang belajar watak, itu udah bisa tuh ngelihat watak anak. Lihat aja dari hasrat tadi. Ya, dari hasrat. Diafalin aja. Lihat hasratnya. Tadi pragmatis, hasratnya damai. Selalu mau damai. Ya, orang bisa damai tapi tidak sedamai orang pragmatis gitu. Nah, ciri khas orang damai ya, dikit-dikit terserah, terserah, terserah. Nah, itu orang damai itu. Iya kan? Ada anak-anak yang coba kita buka ini dia supaya gampang ya. Anak-anak yang kelihatan kan sudah? Nah ini ya. Nah, nih pokoknya yang dihafalin hasratnya ya, sama ciri khasnya ya. Nah, Okay. Anak plekmatis hasratnya damai. Semua bisa damai tapi tidak sedamai orang plekmatis. Ciri khasnya selalu dia ngalahan. Ini orang damai nih. Ya, dan selalu kalau disuruh pilihan terserah ini. Dari kecil sampai besar. Benar. Oh iya benar. Betul banget. Ada yang begitu anandanya Mbak Sanas? Suaminya. Oh suaminya. Iya betul. Suaminya. Damai, peace ya. Peace. Iya. Itulah. Jangan bersuara kalau rumah tangga mau adem. Nah gitu dia fotonya. Iya, karena damai. Itulah pentingnya dapat istri yang ngatur. Istrinya yang ngaturin. Dia tinggal dapat damai aja, dapat terima aja. Seneng dia. Gitu. Orang-orang damai malah senang dapat pasangan yang koleris. Kenapa? Karena ada yang ngaturin. Gitu. Iya benar. Nah, kemudian kalau kita mau tahu watak dasar anak kita yang utama ya, kan anak ada watak utama, ada kombinasi. Dia yang tipe melankolis, lihat hasratnya. Selalu mau sempurna dan ciri khasnya pemikir. Maknanya sempurna itu tadi, apa-apa mau rapi, teratur, telaten. Gampang mau tahu orang melankolis gampang. Sejak kecil kalau mau sikat gigi pencet odol dari bawah. Itu ya, orang melankolis. Ya. Kita pun bisa belajar, cuman paling 2 hari pencet dari bawah, hari ketiga tengah lagi. Tengah lagi, iya betul-betul. Ngangkat baju, angkat, tarik, taruh lagi, bukan disabet. Iya, nah, betul. Itu orang melankolis. Kalau orang yang watak atas ini, tarik aja, susah amat. Iya. Nah, kemudian kalau mau tahu anak ini koleris, lihat aja hasratnya. Memang senang ngatur, dari kecil senang ngatur. Tapi senang kerja. Ya. Anak-anak koleris itu dari kecil selalu gini, aku aja yang bantuin. Pasti gitu ciri khasnya. Misalnya diajak ke hypermart gitu ya, aku aja yang dorong keretanya, aku aja yang angkatin ibu, aku aja. Nah, itu orang koleris. Ya, pelaku gitu. Nah, kalau sanguinis ini memang hasrat yang gembira dan pembicara, seneng ngomong, seneng cerita. Anak saya yang pertama tuh seneng cerita dari kecil, ya. Bahkan padahal dia laki-laki loh. Ya, dan senang membuat gembira kita, senang membuat gembira, senang apa-apa tuh kalau dia cerita seru banget gitu. Iya. Sanas kan juga ada sanguinisnya kan? Sedikit ya, lebih ke sadis kalau saya. Saya ke koleris. Saya lebih ke sadis bunda. Ya. Lebih ke koleris mungkin. Ya, kadang-kadang kuning tapi dominannya merah bunda. Iya. Bunda jangan ketawa. Katanya berhasil lanjut. Orang koleris ini berhasil soalnya. Ya. Nah, jadi bisa umur berapapun sebetulnya. Bahkan kalau udah tahu 4 dasar ini, ya, baru lahir itu anak, lihat sudut mata, sudut bibir, ya, katakanlah seminggu lah, langsung udah tahu nih watak dasarnya apa. Oh ini koleris, oh ini melankolis, oh ini sanguinis, ini plekmatis. Dari apa? Dari cara dia nangis, dari cara dia mengatur kita sebagai orang tuanya gitu. Ini bisa kelihatan. Atau nanti kita belajar lagi ya, dari cara melihat sudut mata dan sudut bibir. Ya, mudah-mudahan masih ada waktu. Gak apa-apa kita dengar dulu. Ada lagi kah pertanyaan lain? Bunda, aku bacain semua, aku kumpulin karena aku udah gak sabar mau belajar tentang sudut mata, sudut bibir. Nah, okay. Aku ingin. Yeah. Karena kan aku gak pernah sekolah perdukunan, bisa mengetahui isi hati anakku tanpa anakku ngomong. Ada nih anakku yang, kok bubu gak ngerti sih begitu aja bu, gitu loh. Lah, gitu, emang gue dukun, bisa tahu lu gak ngomong. Nah, begitu. Jadi aku perlu tuh pelajaran ilmu, baca sudut mata, baca sudut bibir. Bun, ini dulu ya bun. Ini ada Bunda Risma Neswati. Assalamualaikum Bunda Isa, izin. Anak saya sejak kecil berdasarkan tes psikologi minat bakat prestasi sekolahnya condong ke bidang engineering dan science. Sejak SMP dia bercita-cita masuk ke bidang robotik engineering dan menjadi penulis. Kan sekarang kelas 11. Dia ngerucut hanya ingin jadi penulis. Gimana ya bun, baiknya ya keinginan anak itu kembali diarahkan sesuai bakatnya atau enggak? Itu yang kesatu ya bun, catat ya. Yang kedua adalah ayah Abu Bakar Zaina. Bunda mau nanya, boleh nggak kita sering memberikan reward dan punishment dalam peraturan di rumah? Apakah dengan hal tersebut bisa jadi toxic parenting? Oke. Udah bun. Oh gitu ya, alhamdulillah, sip. Orang yang mau jadi penulis itu berarti bakatnya yang dominan namanya kecerdasan bahasa plus kecerdasan intrapersonal. Kan bakat itu ada 8 dan bahkan ada 9 sekarang ya. Nah, cuman orang-orang sering menganggap bahwa kecerdasan intrapersonal yang bergabung dengan kecerdasan bahasa dan membawa seseorang hasrat menulis itu keren banget loh. Saya aja nggak bisa nulis. Saya mah bisanya ngomong aja gitu. Waktu belajar nulis itu kayaknya setengah mati karena bukan di watak dan di bakat itu. Ya. Jadi kemungkinan nih Bu Risma cerita. Ananda bakatnya yang utama ya, kecerdasan bahasa dan kecerdasan intrapersonal, mungkin bakat lainnya nanti ada kecerdasan musikalis kah, kecerdasan naturalis, macam-macam ya. Kalau dia senang berkebun, dia senang binatang dan senang masak, itu namanya kecerdasan naturalis yang dominan ya. Nah, sekarang kalau dilihat dari misalnya hasil tesnya ke engineering atau ke robotik, berarti Ananda ada juga kecerdasan visual spasialnya. ya, visual spasial itu kecerdasan yang mendesain, ya, mendesain. Nah, tapi kalau sekarang mengkerucut dan ingin menulis berarti dominan betul-betul kecerdasannya itu tadi yang kecerdasan bahasa dan intrapersonal. Dia ingin menulis semua apa yang dia pikirkan ke dalam bentuk tulisan. Nah, sekarang yang namanya tulisan kan nggak mesti ditulis pakai tangan ya, bisa diketik dan sebagainya. Nah, dan saya sih memprediksikan watak Ananda cenderung melankolis. Yang pemikir, karena melankolis ini jago banget nulis, karena pemikir. Dia nggak mau diomongin, dia tulis. Ya. Makanya kata anak saya yang pemikir ini, ada anak saya nomor 3 dan kakaknya juga ada pemikir, dia sering bilang seorang melankolis itu bicara tanpa bicara, sadar. Bicara tanpa bicara. Nulis maksudnya. Iya, makanya nulis gitu kan. Nah, jadi saya kira untuk sekarang ini, kalau memang dia mau menjadi penulis, ya mumpung masih kelas 11, carikan aja kelas-kelas menulis, banyak loh kelas-kelas menulis yang barang 3 hari. Supaya nanti dia merasa bahwa, oh ini memang saya punya passion di situ, dan diberikan teknik-teknik sehingga makin jago menulis. Sekarang kita lagi butuh loh anak-anak menulis. Nah, nanti mungkin kan masih ada kesempatan lagi di kelas 12, ya, dia muncul lagi nanti dari 8 jenis tadi yang urutan, ya, tadi kan 1-2-nya sudah mulai ada, urutan yang 3-4-nya mungkin itu yang tadi kecerdasan mendesain, mungkin nanti terakses lagi, gitu. Artinya tenang aja dulu, gak usah terlalu worried, ya, Bunda Risma, tapi malah arahkan tadi menulis itu. Ya, anak saya yang ketiga begitu Mbak Syahnas. Maka kemarin ada kursus sama Raditya Dika dan sebagainya, dia menulis. Wah, keren. Ya, menulis. Keren. Bahkan bikin ontologi dan sebagainya, ya kan sekarang lagi model kayak gitu ya, bikin ya, tulisan bersama-sama ya. Nah, itu karyanya, ya. Berikutnya, bagaimana tentang reward dan punishment? Anaknya umur berapa dulu? Kalau masih belum balig, ya, itu yang diperkuat adalah rewards. Nah, rewards tidak melulu hadiah. Rewards ini diberikan sesuai dengan bahasa kasihnya, istilahnya ya. Ya, bahasa kasih itu ada 5, Mbak Syahnas. Kata-kata pendukung, termasuk pujian di situ, sentuhan fisik, ya. Pelayanan ini termasuk nanti yang kita yang masakin, kita mandiin, kita suapin gitu ya. Kemudian quality time, kita temani barang setengah jam, satu jam, apakah bermain, baca, ya, membaca buku, ngobrol-ngobrol. Yeah. Dan satu yang dalam bentuk gift memang. Okay. Nah, 5-5-nya memang kita seneng. Semua anak dan semua kita senang 5-5-nya. Karena ada di otak kita 5-5. Tapi dari 5 bahasa kasih tadi, itu ada namanya bahasa kasih primer. Dari 5 tadi, ya, kita semua senang, tapi ada urutannya yang paling disenangi. Gitu. Disinilah kita harus jeli melihat anak-anak ini. Tapi, untuk anak yang baru lahir sampai sekitar umur 4 tahun sampai 5 tahun, tetap bahasa kasih sayang 5 tadi harus terisi setiap hari. Maka yang masih punya anak bayi nih, belum sampai 5 tahun nih, ya, harus checklist. Hari ini sudah saya puji belum? Hari ini sudah saya peluk belum? Hari ini sudah pelayanan belum? Saya sudah layani belum? Ya, mandiin sendiri kah? Kasih makan sendiri? Hari ini saya sudah temani dia belum? Hari ini saya sudah kasih gift belum? Walaupun hanya misalnya susu kotak. Ya, susu kotak buat adek hadiah, ada kalimat begitu. Itu setiap hari anak dari 0 hari sampai 4 tahun atau 5 tahun, Mbak Syahnas. Ini makanya ada istilah tangki kasih sayang, pernah dengar Mbak Syahnas? Iya. Baterai kasih sayang, nah itu tadi. Jadi setiap orang, setiap anak ada 5 baterainya dan itu harus di-charge setiap hari. Ya. Minimal kalau nggak bisa setiap hari, 2 hari sekali atau 3 hari sekali lah. Karena kalau nggak di charge berhari-hari, inilah nanti terjadi penyimpangan. Betul. Termasuk tantrum, termasuk itu. Ya. Yang tadi itu, yang meledak-ledak itu. Iya. Jadi kalau misalnya kita anak kita tantrum, kita dan anak itu masih balita, ya ingat-ingat tuh, udah berapa hari nggak nge-charge 5 baterai tadi, 5 bahasa kasih sayang tadi. Ingat-ingat. ya, maka langsung di charge lagi. Nah, okay. Tapi kalau sudah di atas 5 tahun, tidak perlu 5-5-nya setiap hari. Pilih satu di antara 5 yang paling dia sukai. Yang primer. Yang primer. Ya. Ada anak yang memang sukanya pujian. Maka membuat reward juga, gak mesti hadiah, puji aja dia gitu. Iya, iya. Puji. Ada anak ya memang yang primernya sentuhan fisik. Gak perlu dikasih hadiah, dipeluk aja. Dia udah murojaah kah, sudah ngerjain PR, peluk aja. Karena buat dia pelukan itu lebih ya lebih anget di hatinya. Ya, karena di kepalanya itu sesuai watak tadi, urutan pertama dari 5 baterai kasih sayang tadi itu sentuhan fisik. Tapi ada anak juga yang memang hadiah, Bu, ininya. Ya. Memang hadiah dan memang harus dikasih hadiah yang bentuk duitan lah pokoknya ya. Yang bentuk gift. Benda gitu. Apa saja sebetulnya, yang penting hadiah buat adek, hadiah buat kakak, gitulah kalimatnya. Ada anak perlu cuman dikasih rewards-nya quality time. Ditemenin 1 jam aja, kayak gitu. Ya. Jadi kalau 5 tahun ke atas sampai dia remaja kah, dewasa, bahkan sudah jadi istri kah, jadi suami, itu dari 5 tadi harus ngerti mana sih yang baterai primernya diri kita dan pasangan hidup. Kalau suamiku pelayanan, Mbak. Oke. Okay. Iya, pelayanan. Berarti kalau dia udah datang, saya harus di belakang kayak pas pampres. Benar. Diperintah apa aja udah langsung siap. Benar. Kalau Gilang dia paham bahwa pujian atau kata bukan primer saya. Jadi dia gak pernah muji istrinya. Karena kalau dia muji aku bilang begini, gak usah jadi penjilat Pak, biasa aja. Aku gitu. Iya, karena Mbak Sana suataknya koleris. Baterai kasihnya tuh pelayanan. Iya. Aslinya pelayanan. Seneng ngelayanin dan seneng dilayanin. Oke. Ya, kalau Mas Gilang, itu bisa dua dia baterai primernya, baterai 1-2. Kalau dia melankolis plekmatis berarti waktu yang berkualitas dan sentuhan fisik. Kalau dia plekmatisnya duluan berarti sentuhan fisik baru waktu berkualitas.